Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa melanjutkan membaca kitab Usul Sunnah dengan syarah Syekh Rabi', terakhir masuk pada bab wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Bab tentang iman, definisinya adalah iman terdiri dari ucapan, amalan bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Telah kita baca sampai pada pembahasan kama yuqabiluhum fi dhalali al-khawarij faghulatil fi dhalali al-khawarij, sebagaimana berseberangan dengan kaum murji'ah adalah kesesatan kaum khawarij. Faghulatul murji'ati syarruhum kabirun. Faghulatul murji'ati, kaum murji'ah yang ekstrim, yang ghulu, mereka syarruhum kabir, keburukan yang timbul dari mereka sangatlah besar. Kenapa? Li'annahum yuhaddimuna syari'at al-islami bihadal i'tiqadil khabith. Dikarenakan mereka menghancurkan syariat Islam dengan keyakinan yang jelek ini. Mereka menghancurkan syariat Islam dengan keyakinan yang jelek ini. Untuk perhatikan di sini supaya nyambung, Murji'ah adalah kelompok yang memahami iman hanyalah sekedar mengenal Allah saja, mengenal tentang Allah saja. Ini Murji'ah. Sehingga amalan itu tidak termasuk dari bagian iman. Maknanya apa? Orang yang tidak sholat selama dia mengenal Allah, maka menurut Murji'ah muslim mukmin. Walaupun dia tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, walaupun dia melakukan dosa-dosa, selama dia mengenal Allah, mengerti tentang Allah, maka dia seorang muslim, tidaklah berbahaya akan dosa-dosanya. Maka dengan demikian berarti apa? Agama Islam hancur. Tidak perlu lagi adanya syariat. Tidak perlu lagi adanya sholat. Tidak lagi wajib zakat, puasa, haji. Dan tidak ada larangan. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah cukup. Dia adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Karena itu kaum murji'ah menghancurkan agama Islam. sudah tidak ada lagi menurut mereka tidak ada manfaatnya perintah-perintah dan larangan-larangan. Orang yang tidak melakukan perintah pun dia mukmin selama dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah Murji'ah yang ekstrim, dan mereka adalah kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah, sehingga mereka menghancurkan syariat Islam. Wal Khawarij hubatha, kaum Khawarij lawannya Murji'ah, mereka juga orang-orang yang buruk. Apa yang mereka katakan? Li'annahum yukafirunal ummata yusallabun wa yasulluna alaihim suyufa fasabihuna dima'ahum wa amwalahum fabimujarradi ma yartajibul kabirata indahum zina aw sarakah aw qatal sara kafiran indahum. Kaum Khawarij juga orang-orang yang buruk. Kenapa? Dikarenakan mereka mengkafirkan umat Islam. Apa keyakinan mereka? Pelaku dosa besar menurut mereka kafir. Ini pemahaman Khawarij. Pelaku dosa besar menurut Khawarij kafir. Akibat itu, mereka menghunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, menawan kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin sebagai budak-budak mereka, merampas harta kaum muslimin karena mereka menghalalkan darah orang-orang yang telah mereka kafirkan dengan dalih melakukan dosa besar. Fabimujarrad, maka semata seorang melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, membunuh, sara kafiran, jadilah dia sebagai orang yang kafir indahum menurut mereka. Jadilah dia menjadi orang yang kafir menurut Khawarij. Dua kelompok yang bertolak belakang. Murji'ah mengatakan orang yang melakukan dosa besar berzina, mencuri, mabok, berjudi, Murji'ah mengatakan apa? Mereka mukmin. Tidak peduli dosa apapun itu, karena dosa itu tidak berpengaruh kepada iman. Ini kaum Murji'ah. Adapun Khawarij kebalikannya, pelaku dosa besar, orang yang berzina, mabok, mencuri, kafir, halal darahnya, boleh dibunuh, dirampas, ditawan dan dijadikan sebagai tawanan menjadi budak, padahal mereka muslimin. Dua-duanya kelompok yang sesat, yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Khawarij hulu berlebihan, Jahmiyah atau Murji'ah jafa, sangat lemah dalam keimanannya, sehingga dua-duanya kelompok yang sesat. Hadza kadzibun wa dhulalun wa su' fahmin. Khawarij ini pemahamannya sangat jelek, sesat, dan ini adalah kebohongan yang ada pada mereka. Limadha amara Allah bi aqamatil hudud ala sariq. Kemudian Syekh Rabi' tidak membantah kaum Khawarij. Syekh Rabi' mengatakan, kalau seandainya orang yang mencuri itu kafir, pelaku dosa besar itu kafir, pelaku pencurian itu kafir, maka untuk apa Allah perintahkan adanya hukum had yang berupa potong tangan? Kalau memang kafir, dipotong lehernya, dipenggal. Ini tidak, tetapi dipotong tangannya. Kenapa? Dikarenakan pencurian itu bukan dosa yang mengkafirkan pelakunya. Tetapi pencurian itu adalah kabair, dosa besar yang berakibat adanya hukuman yang berupa potong tangan, bukan dibunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38, Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai balasan terhadap perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa pencurian itu adalah dosa besar. Limadha ya'murullahu biiqamatil hudud ala man yashrabuna al-khamra. Demikian juga kalau pelaku dosa besar kafir, misal peminum khamr, mengapa Allah perintahkan untuk ditegakkan hukum had terhadap orang yang minum khamr untuk dicambuk? Untuk apa itu? Tak lain itu adalah sebagai hukuman, bukan bentuk pengkafiran. وَذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ لَعَنَكَ اللَّهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada seorang sahabat, tetapi sahabat ini pemabuk, sering minum khamr, ditangkap, dibawa kepada hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicambuk, dilepaskan, tangkap lagi, minum lagi, dicambuk lagi. Di saat itu ada seorang yang melaknatinya. Seorang mengatakan, la'anakallah, semoga Allah melaknatimu, betapa seringnya kamu didatangkan ke sini gara-gara engkau mabok. Ya, ini dia mabok berulang kali. Betapa seringnya engkau dibawa ke sini karena faktor mabok. Orang ini mengucapkan kalimat, la'anakallah, semoga Allah melaknatimu. Begitu Rasul mendengarkan kalimat ini, Rasul melarang, la, jangan kamu melaknatinya. La tal'anhu, jangan kamu melaknatinya. Innahu yuhibbullah wa rasulah, karena sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Liannu mu'minun yuhibbullah wa rasulah, dikarenakan dia mukmin. Ya, namanya seorang mukmin itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Fahalal kafir yuhibbullah wa rasulah, apakah orang kafir itu mencintai Allah dan Rasulnya? Kalla, tidak sama sekali. Artinya kalau seandainya pemahaman khawarij itu benar bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, maka tentunya Nabi tidak akan mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bisa dimengerti? Ini. Nabi menetapkan dia iman, walaupun dia orang yang suka mabok, tetapi tidaklah dikafirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi memberikan persaksian terhadap sahabat ini, bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mana bukti pengkafiran bahwasanya orang yang melakukan dosa besar mereka kafir keluar dari Islam? Mana buktinya? Tidak ada. Ada beberapa dalil yang sudah pernah kami sampaikan yang digunakan oleh Khawarij dalam rangka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Anda perhatikan di sini, saya berikan contoh. Khawarij berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga pelaku adu domba. Sebutkan dengan redaksi lainnya, riwayat lainnya, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Kata mereka, nah ini dalil pelaku dosa besar namimah tidak akan masuk surga. Itu maknanya apa? Berarti kokal dalam neraka. Artinya apa? Kafir. Kata mereka seperti itu. Apa bantahan ahlu sunnah? Bantahan ahlu sunnah terhadap pemikiran mereka, kalimat la yadkhulul jannati qattat, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, yakni la yadkhul jannata fi awwali wahlatin. Ini makna yang harus kita fahami. Tidak akan masuk surga dari semenjak awal orang yang namimah. Maknanya dia akan mendapatkan azab. Dia akan mendapatkan siksaan. Mempertanggungjawabkan akan dosanya. Tetapi tidaklah kekal di dalam neraka. Bisa dipahami? Ya. Di dalam hadis banyak tersebut, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Wala mudminu khamrin, juga tidak akan masuk surga orang yang candu khamr. Makna riwayat-riwayat yang seperti ini bukan berarti mengkafirkannya dan mengekalkannya dalam neraka, tetapi makna tidak akan masuk surga, yakni fi awli wahlatin, di semenjak awal mulanya. Hadirin sekalian, antum fahami ke sini, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ahlun nar, yang mereka memang penghuni neraka asli. Masuk neraka dari semenjak awal dan untuk selamanya. Mereka adalah musyrikin, kafirin, munafiqin. Yang kedua, ahlul jannah, penghuni surga, yang mereka masuk dalam surga fi awali wahlatin, dari semenjak awal mulanya, tanpa azab. Ada di antara mereka tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Ada di antara mereka melalui hisab, tanpa siksa, langsung surga. Ini bahasa Arabnya, fi awwali wahlatin, masuk surga di awal mulanya langsung. Dan yang ketiga, golongan manusia yang mereka masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal. masuk neraka, di awal mulanya masuk neraka, disiksa di dalamnya, divonis sekian lama, tetapi mereka tidak kekal. Di antara mereka ada yang divonis sebagai ahlu nar, kemudian mendapatkan syafaat agar jangan masuk. Di antara mereka ada yang divonis masuk neraka dan masuk ke dalam neraka, kemudian mendapatkan syafaat agar supaya keluar segera dari neraka. Dan ada yang semuanya sudah selesai, syafaat selesai, sudah tidak ada lagi syafaat, habis sudah syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Faqabada qabdatan, maka Allah menggenggam satu kali genggaman di dalam neraka. Fayakhruju minha, maka keluarlah manusia-manusia dari neraka. Siapa yang dimaksud yang keluar dari neraka ketika itu? Man kana fi qalbihi dzarratun min iman, adalah orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji debu. Atau dengan lafaz kalimat yang lainnya, walam ya'mal khairan qat, orang mukmin tetapi dia belum beramal kebaikan apapun. Pembahasan ini disebutkan dalam Lughatul I'tiqad dan yang lainnya. Dengan syaratnya Syekh Ibnu Utsaimin lebih jelas di sana. Sehingga yang dimaksudkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, tidak akan masuk juga orang yang durhaka, tidak masuk surga di awal mula. Dia harus mempertanggungjawabkan kedurhakannya, tapi tidak kekal. Karena dosa durhaka tidaklah mengekalkan pelakunya dalam neraka. Yang mengekalkan pelakunya dalam neraka itu apa? Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Adapun syirik kecil, tidak. Syirik kecil tidak mengekalkan. Kenapa demikian? Karena perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, kalau syirik besar menghapus semua amal soleh. Menghapus semua amal soleh, tidak tersisa. Adapun kalau syirik kecil, menghapus amalan yang di situ ada syirik kecilnya, tidak menghapus semuanya. Orang sedekah dari dulu ikhlas, tidak ada apapun niatan, suatu hari dia sedekah tetapi riya, maka sedekah yang ditolak yang dia riya di situ. Adapun sedekah yang dia ikhlas, maka diterima karena dia tidak melakukan syirik akbar, syirik kecil. Sehingga orang yang syirik kecil masuk neraka sampai habis dosanya. Ketika habis dosanya, kenapa dikatakan habis? Karena masih tersisa padanya kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dia masih punya, maka dia akan keluar. Demikian pula dengan kufur ashar, yang disebut dengan kalimat kufrun duna kufrin, ucapan atau perbuatannya kafir tetapi orangnya tidak dikafirkan. Atau nifak ashar, nifak ashar kalimat lainnya adalah nifak amali, bukan nifak i'tiqadi, nifak amali. Apa itu? Idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diamanahi dia khianat. Wa idza khasama fajara, apabila dia bertikai maka dia berbuat fajir, keterlaluan dalam bertikai. Ini nifak amali, nifak ashar, tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Dan dosa di bawahnya adalah dosa bid'ah, kemudian kabair. sehingga dosa-dosa besar orang itu mati dengan mau dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, insya'a ghafar lahu insya'a adabahu, jika Allah berkenan memaafkannya maka Allah memaafkannya walaupun dia belum sempat bertobat, jika Allah berkehendak menyiksanya maka Allah menyiksanya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Sehingga dosa-dosa besar ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga, artinya tidak masuk surga di awal mulanya. Bukan berarti pengkafiran. Bisa difahami? Mengerti ya? Yang berikutnya. Kadzalika idza zana uqiba 'alaihi al-hadd yakunu kafaratan lahu. Demikian juga apabila seorang berbuat zina kemudian ditegakkan hukum had, dicambuk, diasingkan 1 tahun jikalau yang berzina adalah ghair muhsan, seorang yang belum pernah melakukan akad pernikahan. Adapun kalau yang zina adalah zina muhsan, seorang yang melakukan zina dia sudah pernah melakukan akad pernikahan, sama saja dia adalah dalam ikatan suami istri, saya ulangi, dalam ikatan suami orang atau istri orang. Nah, kalau suami istri bukan zina namanya. Dia suami orang, ada ikatan pernikahan dengan orang. Atau dia tidak ada ikatan pernikahan, janda, randa atau duda. Mereka itu kalau berzina dan ketahuan, ada saksinya, maka ditegakkan hukum had. Itu apa? Dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau seandainya pelaku zina kafir, maka dia dibunuh karena kafirnya. Dia dibunuh karena kafirnya dan tidak diberi taubat padanya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita min Bani Juhainah, dari Bani Juhainah. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu min zina. Wanita ini datang kepada Nabi hamil dikarenakan sebuah perzinaan. Faqalat inni asabtu al-hadd fakimu alayya. Wahai Rasul, aku melakukan sebuah dosa yang harus ditegakkan hukum had padaku, maka tegakkanlah hukum had itu padaku. Karena memang tidak bisa mengelak ada buktinya, yakni hamil, maka Rasulullah SAW menegakkan hukum had. Tetapi masya Allah gamina rahmah, Rasul memanggil keluarga wanita ini. Rasul mengatakan, ahsin ilaiha wa idza wadat fa'tini biha. Kamu, keluarganya si perempuan ini, walinya, saudaranya, atau siapapun, berbuat baiklah kamu dengan wanita ini. Karena wanita ini mukminah. Dia melakukan sebuah perbuatan yang kemudian akan ditegakkan hukum had. Menyadari betul, akibatnya adalah dirajam. Dan dia menginginkan itu penuh dengan kesadaran. Maka ini tanda mukminah. Ahsin ilaiha, berbuat baiklah engkau kepada wanita ini. Wa idza wada'at fa'tini biha. Kalau dia sudah melahirkan anaknya, datangkan ke sini. Tidak dalam keadaan hamil kemudian dirajam, tetapi biar melahirkan, kemudian dibawalah dalam satu riwayat, dibawalah bayi itu. Nabi pun kemudian memulangkan kembali, disuruh pulang sampai anak ini bisa makan mandiri, yakni tidak tergantung dengan air susu ibu. Ketika anak itu sudah bisa makan roti, didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya. Maka kemudian bayi itu pun diambil karena dia sudah bisa makan selain ASI, kemudian ibunya fasyuddalithyabuha, diikat pakaiannya dengan kencang agar jangan tersingkap auratnya, kemudian di tanam setengah badan, dilempari dengan batu sampai mati. Setelah wanita ini meninggal dunia, dilempari batu sampai mati, Rasulullah SAW berkenan menyolati jenazahnya. Rasul menyolati jenazahnya. Fasalla 'alaiha Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menyolati jenazah tersebut. Maka Umar mengatakan satu kalimat keheranan. Tusalli 'alaiha wa qad zanat. Wahai Rasul, engkau menyolati jenazah wanita ini padahal dia telah melakukan perbuatan zina. Maka Rasul mengatakan laqad tabat taubatan law qusmat baina sib'in min al-Madinah law wasa'athum. Sungguh wanita ini telah bertobat dengan tobat yang besar. Kalau seandainya tobatnya dibagi ke 70 penghuni kota Madinah, sungguh akan bisa meliputi mereka semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku zina tidaklah kafir, apalagi sampai ditegakkan hukum had. Bahkan Rasul menyolatinya karena dia adalah seorang mukminah. Tetapi ingat, bukan berarti pembahasan ini kamu ambil kesimpulan, oh berarti tidak apa-apa ya berzina ya, yang penting kan masih mukmin. Nah, tidak seperti itu nak. Itu kesimpulan yang salah. Masya Allah, hujan. Kita lanjutkan. Ammal kafiru fa hukmul qatl. Adapun orang yang kafir, murtad, tadinya muslim, kemudian dia berpindah agama. Ini contoh nyata kekafiran, pindah agama. Maka hukumnya adalah apa? Al-qatl. Dibunuh dia. Bahasa sekarangnya dieksekusi. Lebih ringan di telinga. Dieksekusi. Maknanya sama, dibunuh. Hah? Bahasa Arabnya i'dam. Ditiadakan di muka bumi ini. Dilenyapkan dari muka bumi ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lo menyebutkan barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Wal kafir yuqatil liyadkhula fil Islam. Ini orang yang kafir tadinya muslim kemudian mengganti agamanya dengan agama kekafiran, dibunuh. Adapun orang yang kafir asli, dia lahir di kalangan kaum kufar, bapak ibunya kafir, memang dia kafir, asli kafir, bukan dulunya muslim kemudian pindah agama. Orang yang kafir aslinya diperangi, bukan dibunuh, diperangi. Maknanya apa? Kalau mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, maka tidaklah mereka diperangi. Dibiarkan hidup, namun dibawa kekuasaan kaum muslimin, dan mereka membayar upeti. Jizyah, bahasa Arab. Membayar jizyah, upeti. Kalau tidak mau, maka diperangi. Sampai kalah. Darah mereka halal. Harta mereka halal. Tetapi setelah mereka menyerah, tidak kemudian dibunuhi. Walaupun di sana ada rincinya pembahasan tentang hal tersebut. Dan itu bukan pembahasan kita. Cuman Islam membedakan antara orang yang Muslim kemudian menjadi kafir, itu hukumnya dibunuh, dipenggal. Adapun kalau orang yang kafir asli, mati dia. Diberi beberapa kemungkinan-kemungkinan. Mau masuk Islam, ahlan sahlan. Tidak mau Islam, tetap kafir, silakan, tetapi tunduk. Dibawa pemerintah kaum muslimin dengan cara membayar jizyah. Kaum sahirun dalam keadaan mereka terhinakan. Kalau tidak mau, maka perang. Sampai mereka kalah. Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya pelaku dosa besar itu kafir, sesuai dengan pemahaman khawarij, maka hukumnya adalah bukan hukum had. Tetapi hukumnya adalah dipenggal kepalanya. Dibunuh. Dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Dan itu adalah yang paling tepat. Paling tepat. Ya, dan itu paling kasih sayang. Orang yang memang jahat harus dibunuh karena dia membunuh. Maka cara membunuhnya yang paling cepat adalah dengan dipenggal lehernya. Dengan terlepas kepala dari badan, dia pasti mati dengan cepat. Dan dia tidak merasa kesakitan yang berlebih. Hah? Apakah betul seperti itu? Sudah ada uji coba. Dan seorang ketika menyembelih hewan sapi, begitu terputus semua urat-uratnya, maka dia mati dengan cepat. Adapun reaksi gejol-gejol begini kakinya, itu reaksi baik karena apa? Untuk mengeluarkan darah dari tubuhnya agar dagingnya bersih dari darah yang sumber penyakit sehingga dagingnya sehat. Tetapi ketika dikasih alat teknologi, dia merasa seperti tertidur. Dia merasa seperti tertidur. Nah. Dan itu ada keajaiban tersendiri. Qala syekh, fartikabul kabair minaz zina wal qatli wa syirbil khamri wa masyakil dzalik kabairun adzimatun wa syadidatun jiddan wa jarimatun fi nadhar Islam lakin la yukaffiruhu al Islam wa la yukhriju min dairatil Islam wa yuqamu 'alal hadd wa ya'qibuhu Allahu fil akhirati bi hadha dhanbi illam ya'fu anhu biqadri ma yasha' Allahu wa biqadri ma yastahiq lakin la yakhruju an al-islam wa la budan yukhrija bitauhid hadha al-mudhnib min an-nar ila al-jannah. Adapun pelaku dosa-dosa besar, perhatikan kalimatnya. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, minum khamr dan yang semisal itu adalah kabair, dosa-dosa besar, azimah yang sangat besar, syadidah, sangat mengerikan sekali, sangat bahaya, jiddan sekali. Jarimah itu adalah kedurhakaan pada pandangan agama Islam. Akan tetapi pelakunya tetap tidaklah dikafirkan oleh Islam. La yukafiruhul Islam. Islam, agama Islam tidaklah mengkafirkannya. Agama Islam juga tidak mengeluarkan dia dari lingkungan lingkup Islam. Tetap dia dikatakan sebagai Muslim. Apa yang dilakukan dalam Islam? Ditegakkan hukum had di dunia. Itu kalau ada saksi, ada bukti, tertangkap, maka dihukum had. Kalau tidak, maka dia akan disiksa nanti di yaumil qiyamah. Di akhirat dengan sebab dosa tersebut, itu jika Allah tidak memberikan maaf padanya. Dan akan disiksa sesuai dengan dosanya. Dan diazab sesuai dengan kemaksiatannya. Akan tetapi orang itu tidaklah keluar dari Islam. Tetap dia Muslim. Dan di akhir kalimat, Syekh Rabi mengatakan, wala buddha dan pasti Kita meyakini ini. Wala budda dan pasti. An yakhruja, dia akan keluar dari neraka. Bitauhid. Dengan tauhidnya dia. Walaupun dia dosa, dosa dan dosa. Ketika dia masih muslim, bukan kafir, maka pas dia akan keluar minan nar, dari neraka, ilal jannah, menuju surga, cuman entah kapan, tidak tahu. Satu hari di akhirat, itu seperti 1000 tahun bilangan di dunia. Kalfi sanat mimma ta'uddun. 1000 bulan, bukan 1000 bulan, 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Kita umur 50 saja sudah lama. 100 tahun sudah lama. Apalagi 200, 300, apalagi 1000. 1000 tahun. Itu hitungannya di akhirat satu hari. Kalau seorang difonis di neraka berapa? 1 bulan. Berarti berapa? 1000 kali 30 hari. Sama dengan berapa? 30 tahun. 1000 tahun, saya ulangi. 1000 tahun kali 30 hari. 30.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dosa hanya berapa saat. Tetapi sisaannya dahsyatnya, masya Allah. Sehingga mari kita beramal saleh, beribadah dengan baik agar supaya kita selamat dari an-nar dan masuk ke dalam al-jannah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Fa insyaallah akan dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Man taraka salata faqad kafara. Pembahasan berikutnya adalah tentang barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. InsyaAllah dalam waktunya akan kita bacakan. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.